ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب قال الإمام سعد رحمه الله يخبر تعالى عن جهل المكذبين لرسوله Allah mengabarkan kepada kita tentang kebodohan orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya, yang melakukan kesyirikan pada Allah. Alladzina wa'idhu falam yata'idhu, yang mana mereka diberikan nasihat tetapi tidak mau mengambil nasihat darinya. Wa uqimat 'alaihimul adillah falam yanqadu laha, dan ditegakkan kepada mereka dalil-dalil tetapi mereka tidak mau tunduk kepada dalil tersebut. Bal jaharu bil ingkar, bahkan mereka balas dengan pengingkaran. Wastadallu bihilmillah al-wahidil qahar anhum, dan mereka beralasan dengan kelembutan Allah Al-Wahidul Qahar anhum, yang Maha Esa, yang Maha Tunggal di dalam menundukkan segala sesuatu. Ditambah lagi ada mu'alajatihim bidzunubihim, mereka tidak mau mengobati dosa-dosa mereka. Annahum 'alal haqq 'ala haqqin, mereka merasa di atas al-haq. Wa ja'alu yasta'jilun ar-rusul bil 'adzab, justru mereka malah bersegera untuk meminta disiksa oleh Allah. Wa yaqul qailuhum, di antara mereka ada yang mengatakan, Allahumma in kana hadha huwal haqq min 'indik, Allahumma ya Allah, kalau seandainya ini adalah hak datang dari Engkau, fa'amtir 'alaina hijaratan minas sama', maka turunkanlah hujan batu dari langit kepada kami, awi'tina bi'adzabin 'alim, atau datangkanlah kami dengan azab yang sangat pedih. Na'udzubillah. Menantang kepada Allah. Walhal, padahal hakikatnya, padahal yang sebenarnya, qad khalat min qablihimul mathulats, sudah ada, sudah banyak sebelum mereka kejadian-kejadian, musibah-musibah yang tertimpa pada umat-umat yang sebelumnya yang mendustakan Allah dan Rasulnya. Afala yatafakkaruna fi halihim wa yatrukuna jahlihim? Kenapa mereka tidak mau memikirkan keadaan mereka dan meninggalkan kebodohan mereka? Minta diazab kan bodoh itu. Orang sudah aman, tentram, hidup nyaman, malah minta diazab, kan bodoh yang seperti ini. Bodoh. Ngapain dia minta diazab, minta disiksa? Gak punya otak. Bodoh. Oleh karena itu di sini wa yatrukuna jahlihim, meninggalkan kebodohan mereka. Harusnya mereka berpikir, karena umat-umat sebelumnya saja sudah diazab, disiksa. Kenapa mereka tidak mau menyelamatkan diri, meninggalkan kebodohan mereka, yaitu minta untuk diazab? Kan kebodohan seperti itu. Wa inna rabbaka ladzu maghfiratin 'alan nas wa ladzu maghfiratin lin-nasi 'ala dzulmihim. Dan sesungguhnya Rabbmu sungguh memberikan maghfirah, ampunan bagi manusia terhadap kezaliman mereka. Aila yazal khairu ilaihim. Senantiasa kebaikan mereka diberikan kepada manusia. Ihsan wa bir wa afu akan selalu turun kepada hamba-hambanya. Beda manusia, sedikit satu kesalahan dendam, sedikit satu kesalahan nah sudah kemasukan hati dan lain sebagainya, tidak memaafkan. Beda manusia itu zulum, tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak, selalu memberikan maaf, selalu memberikan ampunan dalam keadaan manusia selalu berbuat keburukan dan kemaksiatan. Wa isyanihim lisa'idan, dan selalu bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya'sunum fayad'uhum ila babi wa yajrimun fala yajrimuhum khairu wa ihsan. Ketika manusia bermaksiat kepada Allah, maka Allah mengajak mereka untuk bertobat. Manusia berbuat jahat, Allah mengajak mereka untuk bertobat dan mencintai orang yang bertobat. Lianna yuhibbu at-tawwabin, karena Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Wa yuhibbu al-mutatahhirin wa in lam yatubu fa huwa tabibuhum. Yabtalihim bil masaib. Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang bertobat dan membersihkan diri. Hingga ketika Allah subhanahu wa ta'ala menguji manusia dengan musibah, liyutahhirahum minal ma'ayib, adanya musibah itu supaya membersihkan manusia dari kotoran-kotoran. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu wal ghafuru rahim. Katakanlah wahai hamba-hambaku, mereka-mereka yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, jangan sekali-kali berputus asa terhadap rahmat Allah. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa seluruhnya. Innahu wal ghafur rahim. Sungguhnya dialah Allah Al-Ghafur Rahim. Al-Ghafur yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Inna rabbaka lasyadidul iqab. Di sisi yang lain Allah Subhanahu wa taala sangat keras siksaannya bagi mereka-mereka yang terus-menerus di atas dosa, tidak mau bertobat, tidak mau beristighfar, tidak mau kembali kepada Allah. Walihdharil ibad min uqubatihi bi ahli jaraim. Agar seorang hendaknya dia berhati-hati dari kejahatan. Inna akhdahu alimun syadid. Karena sungguhnya siksaan Allah amat sangat pedih. Na'udzubillah wal'iyadzubillah. Fa'asbunallah wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwata illa billah.